السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعوا إلى يوم الدين. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخل صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يبكه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزاكم الله، بابا dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu. Melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Dua Kalimat Syahadat karya Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan yang pertama dan kedua dari Dua Kalimat Syahadat, yaitu yang pertama berkaitan dengan makna syahadatain, yang kedua berkaitan dengan arkanu asyhadaitain, rukun atau kandungan yang ada di dalam dua kalimat syahadat tadi. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dari dua kalimat syahadat, yaitu syurut syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Maksudnya syarat-syarat di sini, benarnya kesaksian kita kepada Allah Jalla Jalaluh ketika kita menjalankan syarat-syarat ini, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjalankan syarat-syaratnya juga. Nah, untuk kalimat tauhid La ilaha illallah, syaratnya tersebut ada 7. InsyaAllah nanti kita akan kupas tuntas 7 syarat ini. Sedangkan berkaitan tentang syarat syahadatain di dalam kitab ini ada sekitar 6. Ya, 6 syarat. Baik, kita masuk kepada syarat La ilaha illallah, syurut La ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, ya, Salih Al-Fauzan, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha. Bahwasannya di dalam kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan bersaksinya kita kepada Allah Jalla wa Ala, bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, itu baru dianggap manfaat orang yang mengucapkan La ilaha illallah tersebut jika dia menjalankan 7 syarat ini. Kalau dia tersebut belum menjalankan 7 syarat ini, atau ada satu yang missing, ada satu yang tidak dia laksanakan, itu yang mengakibatkan kurang sempurnanya kalimatut tauhid La ilaha illallah yang dia ucapkan. Artinya kurang dia tersebut mendapatkan manfaatnya. Maka oleh sebab itu, satu persatu kita akan bahas tentang 7 syarat ini. Secara ringkas, 7 syarat itu yang pertama, al-ilmu al-munafilil jahal. Ilmu, ya, atau mengenal Allah. Kita nanti akan jelaskan yang konsekuensinya harus menghilangkan segala bentuk kejahilan. Artinya jangan sampai kita tersebut tidak paham, tidak mengerti tentang Allah. Ya. Menghilangkan segala bentuk ketidakmengertian kita atau kejahilan kita tentang Allah Jalla wa Ala. Ilmu di sini maksudnya lebih condongnya adalah kita mengenal dan mengetahui siapa Allah Jalla wa Ala. Nah, yang kedua, syarat benarnya kesaksian kita kepada Allah Jalla wa Ala sebagai Tuhan kita adalah al-yaqinu al-munafi li syak. Yakin. Ya, kita harus yakin Allah Jalla wa Ala sebagai Rabb dan Ilah kita, sebagai Tuhan kita. Konsekuensi dari keyakinan tersebut menghilangkan segala bentuk syak atau keraguan. Jangan sampai ada keraguan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, as-salisu al-qubul munafil rad. Konsekuensi kita yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima. Ya, qubul itu penerimaan. Apa yang kita terima, apapun yang datang dari Allah Jalla wa Ala wajib untuk kita terima. Konsekuensi dari al-qubul, penerimaan ini adalah menghilangkan segala bentuk rad atau penolakan. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Yang keempat, syarat dari benarnya kesaksian kita kepada Allah Jalla wa Ala, ar-rabi'u al-inqiyadu al-munafil tarki. Al-inqiyad, al-inqiyad itu kepatuhan atau ketaatan, sama. Al-inqiyad, kepatuhan atau ketaatan. Atau bisa juga kita artikan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Yang konsekuensi dari inqiyad kita, dari kepatuhan kita kepada Allah, dari ketaatan kita kepada Allah, dari tunduknya kita kepada Allah, konsekuensinya menghilangkan segala bentuk keengganan kita. Artinya tidak mau taat, tidak mau patuh. Kita harus hilangkan itu. Jangan sampai kita tersebut tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kelima, konsekuensi dari kita yang mengucapkan la ilaha illallah, jika ingin dianggap benar dan bermanfaat itu ucapan, kita harus menjalankan syarat yang kelima dari la ilaha illallah ini, yaitu al-ikhlasu al-munafil syirki. Kita harus ikhlas dalam menyembah Allah lillahi ta'ala. Konsekuensinya menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Ya, jangan sampai kita sholat riya, datang ke kajian karena manusia atau karena tujuan dunia. Wal'iyadu billah. Nah, yang keenam, as-sadisu as-sidqu al-munafilil kizib. Kita harus jujur. Apa yang datangnya dari Allah Jalla wa Ala, jujur dalam masalah keimanan, ya, yang konsekuensinya menafikan segala bentuk kedustaan. Jangan sampai kita mendustakan. Jujur di sini as-sidqu bisa jadi membenarkan. Ya, membenarkan apapun yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Konsekuensi orang yang membenarkan apapun yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluh, maka dia harus, ya, menghilangkan sifat kadzib. Jangan sampai mendustakan. Jangan sampai mendustakan apa yang datang dari Allah Jalla wa Ala. As-sabi, yang terakhir, yang ketujuh, mahabbah. Kita harus cinta kepada Allah. Kita harus cinta kepada Allah. Yang konsekuensinya kalau cinta berarti, ya, tidak diiringi oleh kebencian. Jangan sampai ada rasa benci. Konsekuensi cinta kepada Allah, apapun yang datang dari Allah kita cintai. Ya, nanti kita akan jelaskan. Taib. Satu per satu kita jelaskan ini syarat. Taib. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu itu artinya mengetahui. Siapa yang kita ketahui? Allahu Jalla wa Ala. apa yang kita ketahui, yaitu berkaitan dengan apa yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-ilmu bima'naha al-muradu minha wa ma tunfihi wa ma tusbituhu. Bahwasannya di sini yang disebut dengan mengenal, mengetahui, tidak lain maksudnya apa yang kita ucapkan dari la ilaha illallah tersebut, konsekuensinya kita tersebut ya harus menafikan, tahu tuh apa yang kita nafikan. Sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa Ala, apapun yang disembah oleh manusia selain Allah harus kita nafikan. Kita harus tahu nih, ini enggak benar nih disembah nih. Ya, ini salah nih. Dan kita tahu apa yang harus kita tetapkan, yaitu berkaitan dengan Allah Jalla wa Ala, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Ya, sebagaimana yang Allah Jalla Jalalu firmankan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, orang yang mengakui yang hak, artinya dia mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, ya, artinya dia tersebut mengenal Allah Jalla wa Ala, sekaligus juga dia tahu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar tersebut apa. Dia harus tahu konsekuensinya, diantaranya dia harus menetapkan Tuhan yang satu yaitu Allah Jalla wa Ala, sedangkan selain Allah dia harus nafikan, dia harus tiadakan. Dan mereka yakin dengan apa yang datang dari Allah Jalla Jalalu. Naam. Taib. Dikatakan di sini ai syahidu bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Mereka bersyahadah, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa hum ya'lamuna biqaulihim. Mereka harusnya paham dong, mengerti, ada ilmu, apa yang dia ucapkan itu paham tidak? Apa yang dia saksikan tersebut dengan lisannya tersebut? Apa yang diucapkan dan disaksikan oleh lisannya, dia harus paham. Harus mengerti. Falau naqtaqa biha wa huwa la ya'lam ma'naha lan tanfa'hu. Ya, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham, tidak mengerti apa maksud dari ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka itu yang mengakibatkan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak bermanfaat sama sekali buat dirinya. Kenapa? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Karena dia tersebut belum meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut. Banyak dong yang tidak paham. Oh, dia kenal Allah, tahu Tuhannya Allah. Tapi mengenal, mengetahui, ada ilmu tentang apa yang dia ucapkan berkaitan dengan la ilaha illallah. Di antara kita ini lebih banyak yang paham, lebih banyak yang tidak paham. Ya, lebih banyak yang paham, lebih banyak yang mengerti, atau lebih banyak yang tidak paham dan tidak mengerti? Lebih banyak yang tidak mengerti. Oh, banyak kaum muslimin di masyarakat kita, tapi kita lihat subhanallah datang ke kuburan. Ngapain ke sana, Pak? Oh, biasa datang ke kuburan syekh ini, kiai ini. Ngapain? Subhanallah, tujuannya apa? Berdoa, bertawassul. Bukan begitu? Menyembah bahkan itu kuburan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, dalam satu hadis yang sahih, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknati Yahudi dan Nasrani dikarenakan mereka, Nasrani dan Yahudi, menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kok bisa, Ustaz? Di kaum muslimin terjadi juga. Terjadi. Pemahaman, maksud dari menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ada empat pemahaman. Yang pertama, menyembah itu kuburan. Menyembah itu ahli kubur. Ketika dia menyembah itu ahli kubur, berarti dia tersebut apa? Dia telah menjadikan itu kuburan sebagai tempat ibadahnya. berdoa kepada Al-Kubur, bertawassul kepada Al-Kubur. Menyembah tidak? Menyembah. Bukannya berdoa kepada Allah, malah menyembah kepada selain Allah, yaitu menyembah itu Al-Kubur. Yang kedua, subhanallah, setiap kali beribadah, dia hadapkan tubuhnya itu ya ke kuburan tersebut, menjadikan itu kuburan sebagai kiblatnya dia. Bukannya dia tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh, malah kepada itu kuburan. Iyadzubillah. Orang yang seperti ini sama saja menjadikan itu kuburan sebagai tempat ibadah. Atau bisa jadi dia tersebut membangun bangunan di atas kuburan. Membangun kubah, membangun musalla, ya. Atau membangun ya berkaitan tentang apalah yang berkaitan dengan tempat ibadahnya mereka. Ini sama menjadikan apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadahnya dia. Atau yang keempat nih, yang banyak juga. Dia sholat kepada Allah, tapi sholatnya di kuburan itu. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoanya di kuburan itu. Dia bernazar, tapi setiap kali bernazar selalu berada di kuburan itu. Dia tersebut ya bersedekah, tapi setiap kali bersedekah dia bersedekahnya di kuburan itu dengan memanggil anak-anak yatim, para duafa, orang-orang fakir miskin. Di kuburan itu dia melakukan itu. Itu sama saja dia menjadikan itu kuburan sebagai apa? Sebagai masjid, tempat ibadah. Waliyadzubillah. Nah, ini enggak paham, enggak ngerti. Subhanallah, kenapa orang sampai datang ke dukun, peramal, paranormal? Karena dia tersebut tidak paham, tidak mengerti dari ucapan tauhid yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Orang kalau sudah datang ke dukun, peramal, berarti menjadikan itu dukun sebagai apa? Saingannya Allah, sebagai tandingan buat Allah. Bukan begitu? Kenapa sih kalau orang datang ke dukun disebut musyrik? Kenapa, Pak? Karena pada saat dia datang ke dukun, pada saat dia datang ke paranormal, dia telah menjadikan itu dukun sebagai sandingan buat Allahu Jalla wa'ala. Jadi itu dukun disaingkan untuk Allahu Jalla wa'ala. Allah disamakan dengan itu dukun. Na'uzubillah. Atau dukun itu disamakan sama seperti Allah. Begini. Ini akibat apa? Tidak mengerti dan tidak paham tentang kandungan tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut. Kalau dia paham, tidak bakalan datang ke dukun. Antum yakin enggak yang tahu tentang masalah gaib hanya Allah? Yakin. Bukan begitu? Karena antum mengucapkan la ilaha illallah. Yakin. Yang tahu tentang masalah gaib itu hanya Allah. Tentang yang gaib itu kan kuncinya cuma lima. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat yang terakhir atau ayat 34. Yang pertama apa? Ya, yaumul qiyamah. Tentang hari kiamat. Bukan begitu? Yang kedua, tentang turun hujan. Yang ketiga, berkaitan tentang mafil arham, apa yang ada di rahim wanita itu. Jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan. Yang keempat, matat sibu goda, apa yang akan didapatkan besok hari. Kita enggak tahu dapat apa nanti. Kebaikan ataukah keburukan? Nikmat ataukah nikmah? Tidak tahu kita. Kemudian bi ayyi ardin tamut, di mana kita meninggal dunia, kita enggak tahu. Subhanallah, ni antum. Kadang juga subhanallah, banyak di antara manusia ini tidak paham, tidak mengerti tentang kandungan la ilaha illallah ini. Tidak betul-betul diresapi apa maksud daripada la ilaha yang dia ucapkan. Kalau dia tersebut mengucapkan la ilaha illallah, terasa mustahil dan tidak mungkin dia tersebut percaya dengan dukun, peramal atau paranormal tentang hari kiamat. Dulu 2012 ya, ada suku Maya kafir mengaku apa? Tahu tentang hari kiamat. 2012 ya, lewat. Subhanallah, menyandingkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau ada di antara antum yang percaya, hati-hati. antum bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti antum ini belum betul-betul paham, mengerti dari kalimat tauhid yang antum ucapkan tersebut. Subhanallah, mereka kafir saat enggak bakal percaya kita. Tapi kadang ada di antara kaum muslimin yang mengklaim terjadinya hari kiamat. Bukan begitu? Ngaku ustaz lagi. Kita bilang nih, ya Allah, banyak di YouTube lagi. Ini dukun nih orang, bukan ustaz. Tapi ada di antara antum. Jangan-jangan benar ya, Ramadan tahun ini kiamat nih. Karena subhanallah Pak, jamaah, hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya, subhanallah. Nabi Muhammad Jibril alaihissalam enggak tahu hari kiamat. Ingat enggak hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an? Hadis yang termaktub dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, hadis nomor 2 itu. Yang di mana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Wahai Muhammad, tolong dong kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Subhanallah, apa jawab Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, ya Jibril. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ana ente Jibril enggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Kisi-kisinya diberitakan oleh Nabi Muhammad, harinya hari Jumat di antaranya. Tapi Jumat yang kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bisa-bisanya antum nih percaya dengan orang kiamat kira-kira ya tahun depan deh Jumat ya. Ramadan tuh hari Jumat. Subhanallah. Astagfirullah. Ampun antum. Kenapa? Tauhid lemah. Enggak paham, enggak ngerti berkaitan tentang la ilaha illallah tersebut. Pahami di situ. Bukan begitu? Nah, belum yang lainnya lagi. Nanti insyaallah kita jelaskan di masalah gaib-gaib ini. Banyak di antara kita ini kadang subhanallah, kadang enggak ngerti apa yang terkandung dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Nah, termasuk misalnya berkaitan dengan hujan turun. Kita enggak tahu ini mendung. Oh, perkiraan oke. Okay. Mungkin hujan ya, insyaallah hujan. Tapi bisa jadi tidak hujan. Kan ada pepatah, mendung bukan berarti hujan. Bukan begitu? Subhanallah. Tapi antum seakan-akan memastikan nih, pasti. Nauzubillah. Ini ilmu gaib. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia tahu dan paham mengerti la ilaha illallah yang dia ucapkan, enggak bakalan dia mengatakan pasti, karena itu ilmu dari Allah Jalla wa Ala. Hanya Allah yang tahu tentang masalah gaib itu, tentang turun hujan. Bukan begitu? Termasuk yang ketiga, mafil arham. Apa yang ada di kandungan itu wanita? Boleh jadi dokter itu memeriksa dengan USG, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi sekalipun. Bisa saja kita katakan, cuma si dokter itu harus ngomong, insyaallah perkiraan sih laki-laki ya, atau perkiraan sih perempuan, karena enggak terlihat tuh bagian ini di kubulnya. Itu perkiraan. Tapi kalau memastikan, pasti laki-laki, pasti perempuan. Bahaya ini. Kemana tauhidnya antum? Di mana la ilaha illallah yang antum ucapkan? Mana itu? Insyaallah, insyaallah. Bukan begitu? Termasuk ma taksibu ghada. Apa yang kita ya dapatkan besok hari? Subhanallah, om saya tadi ngomong habis salat subuh, "Ustaz, nanti sarapan kita di warung ini." Tadi pagi beliau ngomong. Subhanallah, jam 7 datang, ibu-ibu udah masak, "Ustaz, kita enggak jadi ke warung ini." Subhanallah. Kita boleh memperkirakan, kita boleh punya ikhtiar, kita boleh punya usaha, tapi tetap yang menentukan Allah Jalla wa Ala. Rizki ana hari ini makan tahu, makan tempe, kemudian makan apa? Sop. Itu enggak jadi tuh. Ya, lontong sayur yang pingin dikejar tadi itu. Subhanallah. Enggak tahu. Ana juga enggak pernah request hari ini ada madu. cuma kebangatan aja kalau gak ada air. Itu doang. Kita gak tahu apa yang kita dapatkan. Bukan begitu? Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau misalnya antum ini kadang terlalu khawatir, gimana ya nanti besok, gimana ini? Pak, antum ini tauhidnya di mana? Antum mengucapkan la ilaha illallah enggak? Mengucapkan. Antum berarti belum paham, belum mengerti. Serahkan sama Allah rizkinya kita, ya, serahkan sama Allahu jalla wa ala. Apa yang kita dapatkan hari ini hanya Allah yang menentukan. Minta sama Allah. Bukan minta kepada makhluk, bukan minta kepada manusia. Orang yang suka minta-minta dan selalu condong khawatir, khawatir, khawatir, itu dia tidak memahami tentang masalah tauhid itu. Subhanallah. Gimana saat kalau anak keluar, ini tempat riba, iya. Cuma nanti gimana rizki anak, anak-anak, istri anak, nanti ujung-ujungnya istri anak minta cerai. Karena biasanya anak setiap bulan 300 juta setoran sama dia. Sekarang harta 10 juta enggak. Subhanallah, antum belum jalani dulu. Serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Yang jelas ini pasti haram. Antum tinggalkan. Kalau antum tidak tinggalkan yang haram ini, tetap saja antum celaka dapatnya. Tinggalkan dulu. Apapun yang terjadi nanti dapatnya sekian. Itulah ketentuannya dari Allah Jalla wa'ala. Ma taksibu ghoda. Termasuk bi ayyi ardin tamut. Di mana kita meninggal dunia. Antum jangan merasa anda tinggal di Surabaya, setelah meninggal di Surabaya. Belum tentu. Subhanallah, sudah disediakan kuburan di sini, di sini, di sini. Toto meninggal di Mekah. Dibawa ke Surabaya, anak-anaknya enggak mau, udah bagus di Mekah deh, dikuburkan abah di situ. Meninggal di Madinah. Masya Allah, alhamdulillah meninggal di Madinah. Padahal antum sudah mempersiapkan kuburan. Bukan begitu? Subhanallah, kita katakan ini keyakinan. Kita enggak tahu kita jalani, minta kepada Allah, yang penting meninggalnya apa? Husnul khatimah. Ini masalah gaib. Al-ilmu. Maka sebab itu dikatakan oleh para ulama yang perlu kita betul-betul yakini ibadah kepada Allah, pahami kalimat tauhid sebenar-benarnya pemahaman, jangan sampai kita tidak paham. Orang yang masih suka datang ke dukun, peramal, berarti dia tersebut masih tidak mengerti, masih jahil, masih bodoh terhadap kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut, masih belum paham. Yang masih suka datang ke kuburan, bertawassul, meminta ini, meminta itu, ya, kepada ahli kubur, berarti dia tersebut belum paham, belum mengerti tentang kalimat tauhid yang dia ucapkan. Kemudian sering menyebutkan zikir-zikir yang isinya kesyirikan, berarti itu orang belum paham tentang kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka oleh sebab itu pahami betul tentang kalimat tauhid la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya pemahaman. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyak. Naam. Yakin dengan apa yang kita ucapkan la ilaha illallah. Yang dimana dengan keyakinan tersebut menafikan syak, ragunya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, yakin konsekuensinya apa? Menghilangkan segala bentuk keraguan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, al-yakin huwa tamamul ilm wa kamaluhu. Yakin ini sempurnanya ilmu. Ya, sempurnanya keilmuan seseorang itu kalau dia sudah yakin. Makanya antum tahu, kalau saya bahasakan ya, di dalam Al-Quran itu ada ilmu yakin. Ya. Kemudian ada ainul yakin. Yakin, ilmu yakin dan ainul yakin. Kalas. Tayib, ada hakul yakin. Jadi keyakinan itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Begini, saya ingin menganalogikan begini. Antum ingin beli mobil. Mobil apa? Mobil ini, mereknya A. Ana ceritakan, ana promosi, mobil A ini begini, begini, begini, begini, begini. Pintunya ada dua, kemudian kalau misalnya masuk bisa langsung pakai remote-nya langsung dari depan. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Si ustaz cerita, anda percaya aja deh. Bukan begitu? Tapi antum belum mantap. Sampai antum tersebut, ya, memiliki sesuatu hal, yaitu antum lihat barangnya. Barangnya mana, ustaz? Ada, anda bawakan minggu depan. Nih mobilnya. Oh benar ya. Ainul yakin. Bukan begitu. Tapi antum belum yakin dengan penjelasan anak. Ilmunya sudah ada. Bukan begitu. Barangnya sudah di hadapan antum. Cuma antum ingin merasakan. Enak juga saat benar omongan ente. Itu namanya apa? Hakul yakin. Bukan begitu. Nah, ini kalau misalnya kita sudah yakin, berarti kesempurnaan ilmu sudah kita dapatkan. Kita ini banyak ilmu doang nih. Oh, tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah. Uluhiyah adalah beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Sedangkan tauhid ar-rububiyah mengesakan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala. Kemudian asma wa sifat begini begini begini begini. Bukan begitu? Ilmu sama dengan manhaj. Ya? Cerita begini begini begini. Cuma sekedar kitab dan lisan, belum sampai di hati. Kadang menghukumi orang sesuai dengan kenalannya. Berhubung dia kenal sama anak, berarti dia sunnah. Bukan begitu. Kalau enggak kenal, bukan sunnah ini. Na'uzubillah. Bukan begitu. Kenapa? Karena sebatas sekedar ilmu yakin doang. Belum pada ainul yakin dan belum pada hakul yakin. Seperti itu. Ya, orang yang suka mudah sekali nih menghukumi. Tuk, tuk, tuk, tuk. Coba antum periksa. Itu biasanya cuma ilmu kitab doang. Belum sampai ke hati. Sebatas ilmu kitab dan ilmu lisan. Begini menurut syekh ini, begini, begini, begini, begini. Tapi ketika dia mendapatkan masalah seperti itu, enggak, maksudnya begini, begini, begini, begini. Berarti apa? Ilmu kitab doang. Belum manhajnya itu sampai betul-betul dia yakini 100%. Bukan begitu? Yakin. Antum yakin Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, Ar-Razik, Al-Mun'im. Sementara yakin antum. Belum dapat musibah. Bukan begitu? Coba kalau antum sudah mengalami musibah. Ya Allah, si ustaz sudah setahun nganggur ustaz. Gara-gara inti nyuruh anak berhenti di pekerjaan itu. Antum gak yakin. Subhanallah, ada seorang alim. Dia tersebut ingin membuktikan Allahu Jalla Jalalu sebagai Ar-Razik, Maha Pemberi Rizki. Dia datang ke padang pasir, ditemani oleh khadimnya atau pembantunya. Subhanallah, dengan membawa apa? Alat galian. Ketika sudah sampai di padang pasir, dia suruh pembantunya untuk menggali tanah atau pasir seperti kuburan. Sudah tergali, dia tancapkan tiang. Dia suruh pembantunya untuk mengikat dia. Kemudian dia katakan kepada pembantunya, Irji, pulang sana. Ya tuan, gimana aku meninggalkan engkau? Engkau sendirian di sini. Kalau kamu lapar nanti tuan, siapa yang mengasihkan makan? Kalau sekiranya antum haus, siapa yang mengasihkan minum? Kata dia dengan penuh keyakinan, Allah, tinggalkan aku sendirian. Subhanallah, dia ingin menguji sejauh mana Allah Jalla wa'ala memberikan rizki. Dia ingin melatih keyakinan dia. Antum jangan coba-coba seperti ini. Yang ada benar kejadian qaid meninggal. Benar. Subhanallah. Pembantunya pulang. Sinar matahari semakin terik. Subhanallah. Dia mulai terasa dahaga, haus. Dia menengadah ke atas, ya Rab, aku haus, beri minum aku ya Allah. Engkau Maha Pemberi Rizki. Ya Allah, aku lapar ya Allah. Ya, berikan makan untukku ya Allah. Engkau Maha Pemberi nikmat. Subhanallah. Ini mantap, yakin dia berdoanya. Selesai berdoa, subhanallah, ada kafilah yang melewati itu jalan. Padahal itu jalan tidak pernah dilewati oleh manusia. Siapa yang menggerakkan itu kafilah hingga bisa berjalan ke jalan tersebut? Siapa? Allah. Kalau yang nanggung-nanggung keyakinannya, enggak bakalan bisa sampai seperti itu. Subhanallah. Pemimpin kafilah tersebut mengatakan kepada anak buahnya, "Heh, ada orang yang terikat. Jangan-jangan ada penyamun dan perampok mengikat dia. tolong kalian lepaskan ikatan dia, selamatkan dia. Kemudian anak buahnya berlari, kemudian berusaha untuk segera melepaskan ikatan. Pemimpin kabilah tersebut mengatakan, mana makanan, mana minuman, tolong berikan dia makan dan minum. Subhanallah, anak buahnya memberikan makan, menyodorkan minuman. Si orang yang tadi yang terikat tidak mau untuk memakan dan meminum. Dia tutup mulutnya rapat-rapat. Subhanallah, dia ingin menunjukkan dan ingin membuktikan apakah Allah Jalla wa'ala segera memberikan rizki untuknya, memberikan makan dan minum untuknya. Subhanallah, pemimpin kafilah tersebut mengatakan kepada anak buahnya, tolong pegang tangannya dan kakinya, aku ingin menyuapi dia. Kemudian dipegang erat-erat kedua tangannya dan kedua kakinya oleh anak buahnya. Kemudian pemimpin kafilah tersebut mengambil sebiji kurma, bijinya dibuang dari kurma tersebut. Kemudian dia mendekati, kemudian dua jarinya ditaruh di pipi itu orang, sehingga membuat mulut orang itu terbuka. Disuapilah kurma tersebut hingga terteguk, bisa makan. Subhanallah. Kata orang tersebut, lepaskan aku. Aku begini ini ingin menguji sejauh mana keyakinan aku tentang rizki itu dari Allah Jalla Jalalu. Subhanallah. Ya Rab, anta razik, anta al-mun'im. Antum tidak yakin. Seperti itu. Makanya kadang, ya Ustaz, alhamdulillah, sekarang yakin. Karena belum dicoba. Tapi nanti ketika dicoba, ya Allah, luntur juga. Bukan begitu? Nah, itu bahayanya. Cuma sekedar ilmu kitab dan ilmu lisan. Gak sampai ke hati. Itu berbahaya, betul. Mantap. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Termasuk keyakinan kita, Allah itu adalah ar-razik, Allah itu adalah al-mun'im, Allah itu memberi rizki, Allah itu memberi nikmat. Subhanallah. Yakin. Antum yakin kematian Allah yang menentukan? Yakin. Sekarang. Tapi ketika diancam, syuf, hati-hati. Itu semua orang sudah kumpul. Akan membunuh antum. Yang benar tak? Iya. Gimana kalau mati nih? Subhanallah. Kata Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau sekiranya manusia itu berkumpul untuk memberikan satu celaka kepada engkau. Tapi kalau Allah Jalla Jalalu belum menakdirkan itu celaka, itu bahaya, belum sampai kepada antum, bisa celaka enggak? Yakin. Ya Rab, kita kurang yakin kadang kepada Allah Jalla wa'ala. Yakinnya kita kepada apa? Manusia. Jangan-jangan begini nanti, jangan-jangan begitu. Na'uzubillah. Nah, ini yang kedua. Dan yakin apapun yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tersebut hanyalah mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka tersebut tidak ragu-ragu dengan apa yang mereka yakini. Ya, kalau dia ragu, maka dia menjadi munafik. Bukan begitu? Ya, orang munafik tersebut jadi munafik karena ragu, meragukan Allah, meragukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka sebab itu janganlah kita tersebut ragu. Yakin apapun yang datang dari Allah Jalla wa ala, ini yakin adalah kebaikan buat kita. Subhanallah. Seperti itu. Naam, fal imanu wat tauhidu la budda fihi minal yakin. Iman dan tauhid ini harus ada keyakinan. Wal aqidatu as-sadiqati as-sahihati wa rabtil qalbi ala dhalik. Dan akidah yang benar, yang sahih, ya, yang betul-betul terikat dengan hati, diikatnya itu dengan keyakinan. Bukan kitab doang. Antum mantap itu karena dari hati. Yakin itu tadi. Yakin begini, yakin begitu, dan lain sebagainya. Naam. Amma idha kana syakhsu mutaraddidan syakan murtaban fahadha la yuqbalu minhu. Adapun seseorang yang masih meragukan, meragukan Allah Jalla Jalalu dalam masalah apapun. Masalah doa misalnya. Antum doa, ada keraguan. apa iya ya Allah mengabulkan doa anak seperti ini? Apa mungkin ya? Berarti antum orang yang ragu. Perasaan-perasaan seperti itu perasaan ragu. Meragukan Allah Jalla wa'ala dalam masalah pengijabahan doa. Maka dipastikan, doa antum tidak bakalan diijabah dan tidak bakalan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'awtum fa antum muqinuna bil ijabah. Apabila kalian berdoa, tanamkan dalam lubuk hati yang paling dalam keyakinan, yakin bahwasanya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa ya Rasulullah? Fa innallaha la yaqbal du'a'u ghafilin syaqin. Karena Allah Jalla wa'ala tidak bakalan mengabulkan doa seorang hamba yang syak, yang meragukan Allah Jalla wa'ala dalam masalah pengijabahan doa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian terbetik di pikiran dia, apa iya ya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Ketika dia meminta kepada Allah, terbetik dalam hatinya, apa mungkin ya anda minta seperti ini, Allah memperkenankan? Ketika ada perasaan seperti itu, berarti antum belum mantap dengan ketauhidan antum, la ilaha illallah yang antum ucapkan itu. Antum masih meragukan Allah dalam masalah pengijabahan doa. Kata Allah Jalla Jalalu dalam hadis kudsinya, ana inda dhanni bi 'abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu, jika hambaku berprasangka baik kepadaku, yakin doa tersebut pasti diijabah, seperti itu yang dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarran falahu, tapi sebaliknya kalau dia meragukan aku, apa iya doa ini dikabulkan, apa mungkin, itu perasaan orang-orang yang ragu, maka dipastikan seperti itu juga yang dia dapatkan. Yakin, mantap kepada Allah. Masalah apapun, kembalikan kepada Allah. Apa yang datangnya dari Allah kita yakini. Kemudian apapun yang kiranya itu berkaitan dengan keyakinan, tauhid, iman kepada Allah, kembalikan. Masalah rizki, masalah nikmat, dan lain sebagainya. Subhanallah, ada teman, mungkin sudah 14 kali atau 15 kali ditolak perempuan mentah-mentah, sehingga membuat dia memutuskan tidak mau kawin. Dia datang, "Ustaz, kayaknya menikah ini bukan rizki ana udah. Kayaknya Allah enggak nolong ana dalam masalah satu ini." Saya bilang, "Coba lagi. Minta sama Allah agar dimudahkan rizki jodoh ini." "Enggak, Ustaz, 15 orang perempuan menolak mentah-mentah. Macam-macam lah alasannya." Tapi doa sama Allah minta. Saat kayaknya anda gak yakin sudah. Nah, di mana tauhidnya antum? Subhanallah. Ya antum, maaf, sejelek-jeleknya antum tetap memilih. Bukan begitu? Secantik-cantiknya perempuan tetap dipilih. Bukan begitu? Maju saja, mantap doa sama Allah. Kalau ditolak lagi, 16 kali sudah. Maju lagi, kalau ditolak lagi, 17 kali. Mudah-mudahan yang ke-21 kali antum diterima lah. Kita enggak tahu. Enggak yakin kadang kita itu. Subhanallah. Nah ini, keyakinan ini harus terus dikembangkan dalam diri kita kepada Allah Jalla Jalal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, al-qubul al-munafilirat. Ya. Menerima apapun yang datang dari Allah Jalla Jalal. Dan konsekuensinya, ya, jangan sampai kita menolak sesuatu yang datang dari Allah Jalla Jalalu. Menerima kandungan, ya, dan konsekuensi dari syahadat. Ya, kita menyembah kepada Allah Jalla wa Ala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, harus diterima. Jangan setengah hati mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, tapi masih saja syirik. Berarti apa? Tidak menerima 100% dalam apa yang dia ucapkan tadi itu. Belum lagi yang berkaitan tentang masalah hukum-hukum dan lain sebagainya, termasuk masalah takdir. Menerima enggak takdirnya antum? Antum sih insyaallah yakin kalau takdir yang baik antum imani. Kadang di antara kita ini kalau terjadinya takdir yang buruk, banyak di antara kita yang belum siap untuk menerima. Masa Ustaz, anak-anak masih kecil Ustaz meninggal Ustaz. Ustaz, dia baru begini Ustaz. Bu, Ibu yakin sama Allah? Ibu menerima keputusan Allah? Ibu mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Ibu tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah? Saya tahu Ustaz, saya belajar. Saya ikut dakwahnya Ustaz. Saya beli itu kitab. Bukunya saya Saleh Al-Fauzan, bukan begitu? Tapi ketika mendapatkan musibah begini, ibu belum menerima. Subhanallah, kubul menerima takdirnya Allahu Jalla Jalal. Naam, terima. Apapun keputusan Allahu Jalla Jalalu. Naam. Kita serahkan kepada Allahu Jalla wa'ala. Terutama kadang berkaitan dengan musibah. Banyak di antara kaum muslimin ini yang belum siap ketika dia tersebut mendapatkan musibah yang tidak mengenakan buat hati dia. Ya, semua kan dapat nikmat, dapat harta, jabatan, rumah bagus. Itu juga cobaan, musibah juga. Cuma nikmat, makanya mudah diterima oleh hati. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan cobaan, ada yang mati, ada yang sakit, ya, kemudian dipecat dan lain sebagainya, itu musibah yang menyakitkan. Banyak di antara manusia yang kadang tidak menerima ketetapan Allahu Jalla wa'ala yang satu ini. Nah, kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita mentauhidkan Allah. Kita menerima apapun juga keputusan yang datangnya dari Allahu Jalla Jalalu. Ini puncak keimanan yang sangat luar biasa. Terima. Naam. Seperti itu. Di antara ibu-ibu juga kadang. Ustaz, pokoknya ana minta cerai saja sudah. Sama suami. Kenapa, Bu? Kenapa? Suami ana klien hati, Ustaz. Tayyip, Ustaz. Sudah terjadi, Bu? Sudah, Ustaz. Gak bisa dihalang-halangi. Padahal sudah bawa pedang, bawa pistol, bawa bindok. Tetap saja suami saya nekat kawin juga. Tapi ibu, kalau misalnya cerai lagi, emang apa? Saya mau balas dendam. Saya mau kawin juga. Sama yang perjaka Tinting juga. Emang ada yang mau sama ibu? Anak 7, Bu. Siapa yang mau, Bu? Ibu pikirkan lagi. Pikirkan lagi. Subhanallah. Habis harus bagaimana saya, Ustaz? Ya sudahlah, ini takdir ibu. InsyaAllah tetap bersikap baik kepada suami ibu. Mudah-mudahan Allahu Jalla wa'ala dalam perjalanan ini akan menjadikan ibu memang siap untuk dimadu. Ibu menjadi hamba Allahu Jalla wa'ala yang sudah siap menerima syariat yang satu ini. Ya kan, gampang. Tapi kalau misalnya minta cerai, apakah menyelesaikan masalah? Ustaz, tidak menyelesaikan juga. Tapi saya tidak kuat, Ustaz. Berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Supaya kita tersebut sanggup untuk menerimanya. Meskipun bukan berarti saya dukungan saya kepada antum ya kawin lagi. Enggak. Bukan begitu juga. Ini contoh doang ya. Subhanallah. Antum ini kadang kalau masalah kayak gini serius banget. Nah. Saya. Kemudian yang selanjutnya. Ya. Kita lihat firman Allah Jalla wa'ala tentang masalah ini. Surah Shafat ayat 35 dan 36. Ya. 35 dan juga 36. Surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Allah menyatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. وَيَقُولُونَ إِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka لا إله إلا الله, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Subhanallah, tidak menerima ketetapan yang satu ini. Bahkan mereka mengatakan, apakah kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita dikarenakan ahli syair yang gila ini? Ya. Subhanallah. Nah, ini menjadi hujjah bagi orang-orang yang kadang subhanallah mendakwahkan dakwah hak, dakwah sunnah, dakwah akidah as-sahihah. Ketika kita katakan, Pak, Bapak kan ngaku muslim, KTP muslim, tapi kenapa Bapak masih datang ke kuburan mencari wangsit, berdoa dengan ahli kubur? Ya, inti masih muda, bau kencur begini, kencing belum lurus, nasihatin anak-anak begitu. Apakah ana meninggalkan karena inti ini? Pak syirik, Pak syirik, Pak. Konsekuensi orang yang sifatnya tersebut mengucapkan la ilaha illallah itu harus menerima termasuk bapak menerima satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kalau antum masih suka melakukan perbuatan kesyirikan, masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal, masih suka mengamalkan ini, mengamalkan itu yang semuanya syirik, berarti antum belum menerima bahwasannya Allahu Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Nah, seperti itu. Ya, termasuk hukum-hukum Allahu Jalla Jalalu. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Berkaitan syarat daripada la ilaha illallah, yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad al-munafi lit-taraq. Tunduk dan patuh dengan kandungan dan makna syahadat la ilaha illallah. Allahu jalla jalalu berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, buhul tali yang kokoh. Al-urwatul wusqa di sini adalah la ilaha illallah. Dan makna yuslim wajhahu artinya yanqadu. Yanqadu atau inqiyad artinya patuh, tunduk dan pasrah. La ilaha illallah. Kita tunduk patuh kepada apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Kita serahkan diri kita kepada Allahu Jalla wa Ala. Termasuk tadi kan ada yang menerima, termasuk tunduk dan patuh kepada Allahu Jalla wa Ala. Kita kaitkan dengan hukum-hukum Allahu Jalla wa Ala. Ibu-ibu mengucapkan la ilaha illallah. Iya dong, saya muslimah, Ustaz. Taib, kenapa ibu masih datang ke salon kerok alis potong bulu mata? Kenapa ibu masih datang ke salon sulam bibir dan sulam alis? Emang kenapa, Ustaz? Bu, salah satu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengesakan Allahu Jalla wa Ala, termasuk juga berkaitan dengan hukum-hukumnya. Tadi yang ketiga menerima, yang keempat tunduk dan patuh. Kok ibu enggak patuh-patuh sama Allahu Jalla wa Ala? Bukan begitu? Haram ya? Haram. Subhanallah. Ibu tahu di zaman sahabat Nabi ada seorang namanya Ummul Fida. Ummul Fida salehah, perempuan baik-baik, salehah banget. Subhanallah, salat, puasa, zakat, sedekah, atau kebaikan yang lain dia kerjakan. Cuma satu khilafnya dia, karena tidak tahu ilmu. Yaitu berkaitan tentang masalah mengerok alis dan memotong bulu mata. Ketemu dengan sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Ditegur oleh Abdullah ibn Mas'ud. Syuf ya Ummul Fida, yang anti lakukan ini terkutuk mal'unah. Mengerok alis dan memotong bulu mata itu dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ini perempuan gak terima sambil mengatakan, ana qari'ah. Aku ini orang suka membaca Al-Quranul Karim. Sering hatam. Subhanallah, itu ayat Al-Quran di bibirku mondar-mandir. Tapi aku tidak pernah mendapatkan bahwasanya ada satu ayat pun, satu surah pun yang melarang aku untuk mengerok alis dan memotong bulu mata. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu ada dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Nanti berkaitan tentang kewajiban kita kepada Nabi, ini ayat kita bahas lagi. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Nah, ini kita kaitkan dengan apa? Kalimat tauhid yang kita ucapkan. Allah meletakkan hukum-hukum, bukan begitu? Konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk, harus patuh terhadap hukum-hukum Allahu Jalla wa Ala, taat kepada Allahu Jalla Jalalu, menerima hukum-hukum tersebut. Di antara antum kadang, Pak, subhanallah, ana lihat inti masih klimis aja, padahal kelihatannya inti jenggotnya panjang ini. Ya Allah, Ustaz, ana kalau jenggotan kelihatan tua banget. Emang antum sudah tua? Emang antum merasa masih muda terus? 75 loh umur antum sudah. Iya kan, seperti itu. Ya Allah, kenapa sih, Ustaz? Subhanallah, kenapa? Ini kan sebagai wujud taat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Melalui lisan Nabi SAW diperintahkan kita untuk melakukan itu. Termasuk hukum-hukum yang lainnya, ya. Nah, ini kita katakan seperti itu. Makanya dalam hubungan dengan la ilaha illallah, kita seorang hamba betul-betul pasrah menerima apapun yang datang dari Allahu Jalla Jalaluh, wajib untuk taat apapun yang diperintahkan oleh Allahu Jalla wa Ala, dan wajib untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, kemudian yang keberapa? Kelima. Ya, kelima as-sidqu. Ya. Yang kelima as-sidqu al-munafil al-kadzb. Ya. Yaitu jujur, ya, secara asalnya, tapi secara umumnya membenarkan. Yang membenarkan apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah dan tanpa mendustakannya. Nah, membenarkan bi ayyakulaha sadiqan min qalbi, dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut betul-betul jujur yang keluar dari hatinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, selain yakin, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut betul-betul jujur dari hatinya, dan dia membenarkan apapun kandungan yang ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Dia benarkan kandungan yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanallah, orang yang sanggup jujur dalam membenarkan la ilaha illallah, kemudian jujur dalam masalah mengucapkan la ilaha illallah yang keluar dari hatinya, maka jaminan surga untuknya. Kita lihat hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 128, dan hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 32 dalam kitab sahih beliau dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Tidaklah, ya, tidak seorang pun yang mengucapkan dan bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ketika dia bersaksi dan mengucapkan tersebut, dia betul-betul jujur yang keluar, kejujuran yang keluar dari kalbu dan hatinya. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut betul-betul jujur yang keluar dari hatinya, maka Allahu Jalla wa Ala mengharamkan siksa api neraka untuknya. Makanya di sini betul-betul kita tersebut jujur. Apa bedanya kita dengan munafik? Kalau munafik itu mereka zahirnya berbajukan keimanan dan keislaman, tapi hati mereka berbajukan kekufuran. Berarti orang munafik itu tidak jujur dengan apa yang dia ucapkan berkaitan dengan dua kalimat syahadat ketika mereka mengucapkan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik. Tapi kalau kita batinan wa zahiran itu berbajukan apa? Keimanan. Makanya iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pembenaran dari lubuk hati yang paling dalam, pembenaran. Ini kejujuran nih. Betul-betul kita tersebut mengimani Allahu Jalla wa Ala sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk disembah. Tapi tidak cukup cuma sebatas di hati, tidak cukup cuma sebatas pembenaran dari kalbu, dari hati ini. Tidak cukup cuma sebatas keyakinan dari hati, tapi harus diaplikasikan, harus dimanifestasikan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak cukup iman itu cuma sekedar pembenaran dari hati diucapkan dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan fisik kita. Tapi poinnya, straight poinnya, poin utamanya itu dari hati. ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul dalam kondisi kita ini jujur bahwasanya memang Allahu jalla jalalu satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, dan kita benarkan apapun apa, kita membenarkan kandungan yang ada dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan kejujuran. Orang munafik kita lihat, subhanallah, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan nashhadu innaka larasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Allah menjawab, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya engkau wahai Muhammad utusan Allah. Sungguh utusan Allah. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh pembohong dan pendusta. Lawan daripada kejujuran. Jadi apa yang diucapkan oleh orang munafik tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Tapi munafik di sini adalah munafik apa? Al-i'tiqadi, munafik keyakinan. Makanya kalau orang mendapatkan nifak, nifak keyakinan, bukan nifak amali ya, kemunafikan itu ada dua. Ada nifak al-i'tiqadi, nifak yang sifatnya keyakinan, itu dari hatinya memang tidak beriman kepada Allah. Dari hatinya memang dia tersebut tidak mempercayai Allah. Cuma dikarenakan maslahat dunia, mereka tersebut apa? Mengucapkan la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat. Seperti itu. Nah, itu kalau nifaknya i'tiqadi atau kalau kemunafikannya itu keyakinan, itu masuknya barisan orang-orang kafir. Tapi kalau an-nifak amali, nifaknya itu cuma sebatas amalan atau perbuatan, seperti misalnya kata Nabi SAW, ayatul munafik thalas. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia tersebut, ya, apabila berbicara, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia tersebut berbicara dusta, bohong. Idza haddatsa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia tersebut apa? Ingkar. Wa idza tu'mina khana. Apabila diberikan amanah, khianat. Ini nifaq apa? Amali, perbuatan. Kalau nifaq amali ini masuknya masih orang yang beriman. Hukumnya dalam Islam fasik, dikarenakan mereka tersebut melakukan perbuatan kefasikan. Ya, itu tanda munafik juga. Cuma bukan mengakibatkan dia tersebut keluar daripada Islam. Yang mengakibatkan orang itu keluar daripada Islam, kalau dia tersebut nifaqnya, kemunafikannya adalah apa? Nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Hati-hati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama ini. Nah, taib, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah sekaligus membenarkan kandungan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keberapa? Keenam, ikhlas ya, lewat kita. Oke, enggak apa-apa. Al-ikhlas. Al-ikhlas munafil syirki wa riya. Ikhlas dengan apa yang kita ucapkan. Ikhlas ini salah satu syarat diterimanya amalan. Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah kita disuruh, diperintahkan, kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Naam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, paling bahagianya manusia yang mendapatkan syafaatku, dalam riwayat yang lain, paling berhaknya manusia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya atau dari hatinya. Makanya sebab itu ala lillahi dinul khalis, bahwasanya kepada Allah lah kita ini tunduk dan patuh kepadanya dalam kondisi yang ikhlas. Ikhlas artinya ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah. Makanya ada isbat tadi itu. Rukun yang ada dalam kalimat tauhid, yaitu apa? Al-isbat. Al-isbat itu artinya mengikhlaskan dirinya kita ini, beribadahnya kita hanya kepada siapa? Allahu Jalla wa'ala. Menetapkan Allahu Jalla Jalalu sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Nah, Nah, lawan daripada ikhlas, asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ketika ada di antara bapak dan ibu, salatnya masih riya. Ya, berarti apa? Dia tersebut belum menjalankan kalimat tauhid secara benar. Bukan begitu? Masih menyekutukan Allah Jalla Jalalu. Ya, termasuk kita katakan berdoa kepada ahli kubur tadi itu. Bertawassul kepada ahli kubur. Berarti dia belum ikhlas. Nah, termasuk ya, di antara bapak dan ibu melakukan ibadah siam. Ya, kemarin hari Kamis. Puasa Kamis, Pak? Iya, Pak. Iya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena Allah, Pak, ya. Iya, Pak. Tumben nih, Bapak puasa. Kenapa? Iya, nih. Anak lagi ujian. Makanya saya puasa sekarang ini. Nah, biasanya sih enggak puasa, Pak. Pak Ustaz. Ya, saya ini enggak kuat lihat makanan. Seperti itu. Tapi sekarang tumben puasa. Iya. Puasa Kamis ini ya karena anak lagi puasa. Tujuan saya puasa hari Kamis ini agar anak mudah deh jawab-jawab pertanyaan di ujian dia. Ini tidak ikhlas. Dia tidak menjadikan itu puasa karena Allah Jalla wa'ala. Bahkan ini apa? Syirik kecil. Syirik kecil kita katakan. Ya, ini syirik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla Jalalu dalam surah Hud. Ya, ayat 15 dan ayat 16. Nah, jadi ikhlas, ikhlaskan diri. Membantu orang karena Allah. Jangan suka kita ini membantu orang karena ingin dipuji. Nah, itu iya. Hati-hati. Bersedekah, beramal karena Allah Jalla Jalalu. Nah. Taib. Yang terakhir. Sebelum zuhur ya. Nah. Al-mahabbah. Ya, al-munafiyah. Lil-bughdi wal-qarah. Wal-qurhi. Naam, mencintai Allah Jalla Jalaluh. Mencintai Allah Jalla wa Ala, maksudnya mencintai ya kalimat ini kita betul-betul cinta. Artinya kita ucapkan la ilaha illallah. Selain banyak keutamaan dan banyak fadilah ketika kita mengucapkan, sekaligus juga apa yang terkandung di dalamnya betul-betul kita menjalankan penuh dengan rasa cinta. Kita cinta kepada Allah dan apapun yang diperintahkan oleh Allah kita cinta, apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala kita cinta. Nah, itu berarti dia menjalankan kalimat la ilaha illallah secara benar. Bukan keterpaksaan, bukan juga dikarenakan ada sesuatu yang dirangkai dengan kebencian. Nah, termasuk syariatnya Allah Jalla Jalaluh. Di antara kita kadang Masya Allah, pilih-pilih dalam masalah beragama. Kalau yang ini saya jalankan Ustaz, kalau yang ini enggak, saya enggak suka nih kalau yang ginian. Subhanallah, ada yang seperti itu. Ya kan? Hati-hati yang demikian. Ya, masuk Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jangan pilih-pilih. Apalagi sampai membenci ya. Membenci yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Tidak suka syariat ini, tidak suka syariat itu. Ini haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita ini kalau tidak bisa mengamalkan, paling tidak banyak istighfar, banyak meminta pertolongan kepada Allah, banyak meminta perlindungan kepada Allah, banyak minta hidayah kepada Allah, agar kita sanggup untuk menjalankan syariat yang satu itu, yang kita tersebut terasa berat untuk menjalankannya. Dan kalau kita merasa berat, tidak bisa menjalankan itu, kata para ulama, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak meminta ampun, bukan membenci itu syariat. Karena ini syariat datangnya dari siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, kita betul-betul cinta kepada kalimat tauhid la ilallah dan apa yang terkandung di dalamnya. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sesungguhnya ya, di antara sebagian manusia tersebut ada yang menjadikan ya sebagian yang lain dia cintai melebihi atau menyamai seperti cintanya dia tersebut kepada Allah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang dimana mereka tersebut mencintai itu tandingan sebagaimana mereka mencintai Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau orang yang beriman bagaimana? Orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala bagaimana? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman tersebut cintanya kepada Allah cinta yang sangat luar biasa. makanya cinta yang utama dan pertama hanya kepada Allahu Jalla Jalalu. Nah, dalam kecintaan itu ada empat bagian. Dalam masalah cinta ada empat bagian. Yang pertama, dia cinta kepada Allahu Jalla wa Ala di atas segalanya. Jadi dia cinta kepada Allahu Jalla wa Ala melebihi cintanya dia kepada makhluk. Ya. Allah cinta yang pertama dan utamanya. Cintanya dia kepada Allahu Jalla Jalalu melebihi cintanya dia kepada makhluknya Allah. Hada tauhid. Ini tauhid. Ya. Ini tauhid. Tetapi yang kedua, dia cinta kepada makhluk. Cintanya dia kepada makhluk sama seperti cintanya dia kepada Allah. Hada syirkun akbar. Ini syirik besar. Dia cinta kepada orang tuanya. Cintanya dia kepada kedua orang tuanya sama seperti cintanya dia kepada Allah. Ini syirik besar. Dia cinta kepada istrinya, tapi cintanya dia kepada istrinya sama seperti cintanya dia kepada Allah. Ini syirik. Nih, berkaitan dengan ayat tadi. Nah, dia cinta kepada hartanya, dia cinta kepada anak-anaknya, tapi cintanya dia kepada harta dan kepada anak-anaknya sama seperti cintanya dia tersebut kepada Allahu Jalla wa Ala. Ini apa? Syirik besar. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Yang ketiga, dia cinta kepada makhluk melebihi cintanya dia kepada Allah. Oh, ini lebih syirik lagi. Iya kan? Dia cinta kepada makhluk yang cintanya dia kepada makhluk tersebut melebihi cintanya dia kepada Allah. Contohnya Ustaz, pekerjaan Pak, ini riba Pak, haram Pak. Tapi enak Ustaz dapat pulusnya Ustaz. Allah melarang antum begini nih, enggak boleh. Gimana Ustaz ya? Ana cinta Ustaz. Nah, berarti apa? Dia lebih cinta kepada pekerjaan yang haram tadi itu melebihi cintanya dia kepada Allahu Jalla wa Ala. Ini lebih syirik lagi. Beda kalau orang ya cinta kepada Allah. Beda kalau orang itu memang belum sanggup untuk meninggalkan, bukan apa-apa, karena lemahnya imannya dia. Bukan berarti dia cinta kepada itu pekerjaan. Ini enggak. Karena sudah asyik dapat uang yang seperti ini tapi haram, dia malas dan tidak mau untuk meninggalkan dan memang suka terhadap itu pekerjaan. Ini kita katakan apa? Cinta yang tidak benar. Ya, lebih syirik lagi kita katakan. Cintanya kepada makhluk tersebut melebihi cintanya dia kepada Allah Jalla wa Ala. Seperti ibu-ibu misalnya, cinta kepada suami, cinta yang wajar, tabii itu. Tabiiyah kita cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak. Cuma suami ibu memerintahkan ibu maksiat. Gue enggak demen lu pakai cadar nih. Lu lepas enggak? Kalau lu cinta kepada gue, lu lepas tuh. Akhirnya lepas nih ibu. Kenapa? Kok ibu lepas jilbab, Bu? Ya, suami suruh ya. Ya, aku kan berat Ustaz, enggak bisa kelain hati cinta banget sama suami. Ibu lebih cinta Allah apa cinta suami? Mungkin dia mengatakan cinta Allah, tetapi dengan prakteknya seperti ini berarti menunjukkan dia apa? Lebih cinta kepada siapa? Kepada suami yang menyuruh maksiat tadi ketimbang cinta kepada Allahu Jalla Jalalu. Seperti itu. Naam. Las ikhwan, yang terakhir, yang keempat, cinta yang keempat, dia cinta kepada makhluk di hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Dia cinta kepada makhluk tapi di hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Ini lebih berbahaya lagi, lebih seram lagi. Jadi yang tauhid cuma satu. Mencintai Allah melebihi segala-galanya. Cintanya kita kepada Allah melebihi cintanya kita kepada orang tua kita. Cintanya kita kepada Allahu Jalla wa Ala melebihi cintanya kita kepada anak istri kita, kepada suami kita. Cintanya kita kepada Allah melebihi cintanya kita kepada harta kita. Nah, cintanya kita kepada Allah melebihi cintanya kita kepada pekerjaan kita. Nah, taib, ini berkaitan dengan masalah apa? Cinta. Dan konsekuensi orang yang mencintai itu apa? Apapun yang diperbuat oleh Allah kita cintai. Ya, ketika Allah mencintai orang-orang yang mukminin, yang multazimin, yang istiqamah di dalam syariat ini, kita wajib untuk mencintai. Kita mungkin belum bisa pakai jenggot karena mungkin ada sesuatu hal yang mengakibatkan kita enggak bisa, bukan karena sengaja betul. Dia ada sesuatu daruri banget misalnya. Saat anak enggak bisa, pingin saat berjenggot, tapi ini pekerjaan ya Allah berat saat. Anak harus seperti ini. Dan anak sudah tanya sama ustaz, anak tetap mengingkari apa yang anak lakukan dengan mengerok dari jenggot. Ini adalah sesuatu yang harus diingkari. Ini sesuatu yang dosa seperti itu. Tapi karena ada alasan ini ustaz, anak enggak bisa. Tapi anak cinta kepada inti ustaz karena inti berjenggot. Karena Allah Jalla Jalaluh menyukai orang-orang yang menjalankan syariatnya. Bukan begitu? Ya. Kita mencintai kekasih-kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Kita mencintai para nabi. Kita mencintai orang-orang saleh. Kita mencintai as-siddiqin. Seperti itu kira-kira. Nah, termasuk kita mencintai apapun yang Allah Jalla wa'ala inginkan. Termasuk dalam masalah perintahnya dan larangannya. Naam, jangan sampai kita melakukan satu amalan yang Allah perintahkan ada rasa ketidaksukaan kita. Subuh on time di masjid enggak suka, ya Allah, ke masjid lagi nih. Hati-hati. Allah yang perintahkan itu. Jangan ya seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Nah, ini kira berkaitan tentang 7 dari syarat La ilaha illallah. Insyaallah kalau kita menjalankan 7 syarat ini, maka kita katakan ya, kita tersebut sempurna ya mengucapkan apa sempurna dalam menjalankan la ilaha illallah. Apa yang kita ucapkan dalam la ilaha illallah tersebut berarti bermanfaat buat diri kita. Sebagian ulama menambahkan satu lagi syarat yang ke-8 sebagai pelengkapnya dan sebagai pensempurnanya. Dalam kitab kita tidak ada. Yang ke-8 itu adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kita mengkufurkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kita mengkufurkan atau mengkafirkan, ya, mengkufurkan atau mengingkari, kita mengkufurkan atau mengingkari segala bentuk peribadahan selain Allahu Jalla Jalaluh. Kita mengingkari atau mengkufurkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allahu Jalla Jalaluh. Ya, karena la ilaha illallah itu kan unsurnya ada nafi. Kita menafikan segala bentuk peribadahan ya selain Allah. Yang kita tetapkan dalam ibadah kita hanya kepada Allah. Ketika kita menafikan itu ibadah, berarti sama saja mengingkari dan mengkufurkan itu ibadah. Ibadah selain Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam. InsyaAllah setelah salat zuhur kita lanjutkan lagi berkaitan dengan syarat-syarat ya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.